dua kalimat, apalagi dibaca silah. Hasan. Ya, sebelum hadamir, setelahnya harus berharokat, ya, bukan sukun. Kalau sebelumnya sukun, kopiah yang bagus. Assalam. Hei, entang. Kopiah yang bagus ini. Ya. Hah? Dibaca berapa masilah tawilah? Anda Umar, kecuali kira siapa? Hah? Hamzah dan dibaca berapa? 6. Anda yang dibaca 2 kira siapa? Eski, Ersan, Abdullah, Ibn Kathir. Sudah Al-Bazi masuk Ibn Kathir. Siapa lagi? Anda, Bad. Mudah tadi Hamzah sama Umar sudah dibaca 6. Yang lainnya. Nah, Qaul berarti riwayat apa lagi? Apa lagi? Yang jelaskan apa? As-Susi, qira'ah As-Susi. An Abi Amr Al-Basri. Berikutnya Habib. Majaz mufasil. Ahnan. Ya, merojah ini. Saya sibuk dengan ikan yang kecil ini. Walaupun ikannya disita semua sudah. Masukkan kaleng, goreng. Terampas semua sudah si ibu ikan lah tiap hari. Jembluk-jembluknya digoreng juga. Muhammad. Barok. Emang lihat, banyak teman yang lihat. Ismail. Ayo jadi nganju. Agak setanya semuanya enggak bisa gimana. Ini belakangnya. Kolaka. Ini siapa belakangnya ini? Muhammad. Dari Ngancar. Khalid. Banyak enggak merojak. Entang berikutnya. Majelis Fasil. Sudah begitu saja. Karena syaratnya harus apa? Berikutnya. Hah? Anda Haris. Syaratnya harus apa? Nah, beda kalimat. Matiin. Mat alifat terkumpul. Hayun taur. Berikutnya Muhammad. Ikhfa hakiki terkumpul kalimat jangan lihat. Tuba idgham bi gunnah. Kalimat ilmu. Mad badal. Anda Yaakub contohnya. Ayub. Apa? Utu apa lagi? Anda Israel, apa lagi? Anda Afan. Adam, iman, utu. Yang bukan di depan, contoh lain. Nyatanya di akhir. Berikutnya. Ibrahim lambat kemana ini? Rizki. Hafil. Yang bukan di depan. Hah? Al-Quran apa lagi? Ba'is. Mustaziun apa lagi? Rahman. Al-Quran, Mustaziun. Al-Dham'an. Ayat Rahman, contoh lain. Anda Ubaid. Contoh lain. Jamil. Selain Al-Quran, Al-Dham'an, Mustahzi'un, apalagi Amin. Anda Juraid, Ibn Abdullah. Anda Terahim, Fahr. Ayat belakang semua yang bukan di depan contohnya, tapi di belakang. Saya menyebutkan Sana'an, apalagi Mal'uma, Maria, Hania, nah, Muhaka. Harus di meroja. Sudah diringkaskan ini biar di meroja. Tapi berikutnya pada poin yang ke-10, harfi mukhaffaf, yaitu huruf di awal surat atau di fawatih suar. Terkumpul dalam kalimat naqsa asalukum yang tidak diidgham. Fawatih suar yang tidak diidgham. Ini dibaca 6 harakat kecuali pada ain. Ain boleh 6, boleh 4 khusus. Misalnya ada qiraah lain, boleh dibaca 2, 4, 6 khusus ain. Tapi kalau yang lainnya sepakat dibaca 6. Tapi kita baca sama-sama. Kaffa ya ain sad. Sama-sama. Kalian baca dulu ai, baru ai. Nah begitu. Dibaca ai, ai. Panjang tapi ai. Nah baru. Pertama apa tadi? Ai. Ai. Sad. Di situ nun sukun ain. Ya enggak. Masalahnya sod. Jadi nun berjumpa dengan sod. Ikhfa apa? Ikhfa akiki. Kemudian sod istilah berarti ikhfa akiki yang tebal. Makanya ikhfanya pun ditebalkan. Kita ulang kembali. Kaffa ya ain sod. Coba ulang kembali. Setelah kalian baca dan ai sebanyak 6 harokat, baru ikhfa. Dari sini kaf dibaca 6. Ha ya masing-masing 2. Ai 6 dulu. Ikhfa minimal 2. Sod dibaca 6. Jadi banyak di situ. Kaf ha ya ain sod. Coba diulang kembali. Eh, baca Rahman. Baik, Rendang, Sulawesi, baca. Jangan panjang-panjang hanya ya. Haya dua aja. Ulang kembali. Ain dulu, ain. Baru begitu. Ulang. Mana ikhfa-nya mana? Harus masuk ke hidung ikhfa-nya. Ah coba, ain tadi ikhfa-nya belum ada. Ah baca. Hah? Serak tak apa-apa. Ada kortingan. Baca. Enam baca, kafnya enam. Kurang enam, ainnya enam, shadnya dibaca enam, kurang panjang. Untuk Syahid, baca. Pada kaf harus mengalir, jangan sampai kaf. Nah, Jawa, Sulawesi dihilangkan untuk huruf fa. Nah, anda Elias, baca. Keras suaranya. De. Ulangi. Ha, berikutnya Said Ambon. Ayo baca. Baca. Nak baca mana? Ya, dari Nganjuk baca. Kurang-kurang 6-6. Kurang panjang. Baik. Berikutnya. Ingat, jangan sampai satu orang awam ngasako setelahnya ini. Banyak sekali kalau kita di kampung-kampung baca yang asako. Nah, keliru besar. Nah. Aing singkof. Nah, sama-sama mulai. Lihat dengan baik, harus ada ikhfa ya. Masuk ke mana? Masuk ke hidung. Kita ulang misalnya sini, baca 6, kemudian ke bawah ke hidung, kemudian ke sini lagi 6 lagi, ke sini lagi hidung lagi. Aing si ulang sama-sama. Coba diulang kembali. Jadi sekali lagi pada ai masuk hidung. Nah, aing. Ini fa-nya tipis karena setelahnya sin. Sing tebal karena fa-nya setelahnya qaf. Istilah. Qaf. Nah, coba diulang kembali lagi. Baca Hasan. Jangan langsung ai dulu. Ai. Kurang panjang. Nah. Qafnya dibaca 6. Qaf, nah, qaf. Jadi 6. Coba baca Zubair. Ain. Ayang. Ulang. Si, bisa enggak coba? Si, bisa enggak? Iya, si ini harus ngalir nafasnya. Coba diulang. Nah, sin harus ngalir nafasnya. Sa, si, su. Nah, su, su, si, si. Nah, sa, sa. Ada Hamzah, baca. Keras suaranya. Tipis, tipis. Aing. Tipis. Dijaga istilahnya ko, enam ko, dijaga apa istilahnya tebal. Akbar baca. Pada si aing biasa tidak bergerak. Coba tulang sama-sama. Mulai. Masih ada yang ain, sin, kof, dan begitu. Ada ikhfa-nya. Ikhfa-nya dibaca minim 2. Ada yang mengatakan maksimal 5. Jadi agak lama. Kita ulang. Ain, sin, kof. Coba sama-sama mulai. Baik. Berikutnya qaf. Sama-sama. Nun. Ulang. Nun. Jadi pakainya dhammah. Jadi bukan nun. Nah. Tapi nu, u. Ini dibaca 6 harokat kecuali pada ain, boleh 4, boleh 6. Berikutnya hukum ra. Tapi berkaitan dengan nun, wal qalami wa ma yasturun, kemudian yasin, wal qur'an al hakim. Nah, dibaca dengan apa? Telah lewat penyebutannya. Dibaca izhar atau dibaca itqam? Hah? Izhar apa itu? Izhar. Memang di sana ada khilaf para ulama. Ini dibaca dengan izhar. Tapi kita baca kalau disambung. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba sama-sama. Dibaca N dulu, N-nya jelas, baru wal Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Diulang. Yasin wal Quranil Hakim. Sama dengan Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ulang. Ini kita baca dengan apa? Izhar. Di sana ada qiraah lain, itu dibaca dengan idgham. Kalau kita baca idgham misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba ulang sama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Antum lihat nanti pas kesini. Nah, kesini di mana? Didengungkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba sama-sama mulai. Yasin. Ingat, pas bentuk U kalian dengungkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba diulang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Diulang. Sini harif berarti kan ada U nih, lihat ada U. Nah, lepas U bagaimana tadi? Didengungkan. Nu. Nah, nu wal qalami wa ma yasturun. Coba diulang kembali. Kan tergesa-gesa ke susu. Nah, lihat dulu di sini. Nah, pas sini didengungkan nu. Nah, nu wal qalami wa ma yasturun. Coba sama-sama mulai. Siapa yang kesa-kesa tadi? Siapa yang kesa-kesa? Ada U ini didengungkan. Sama juga Hamim, Ain, Sin, Qaf di situ. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Dibaca jelas, Mim. Nah, sama-sama mulai. H2, Mim 6, Ain 6, Kemudian ifaknya minimal dua. Sin enam lagi. Ifaknya minimal dua. Enam lagi. Berapa itu? Ini panjang itu. Karena ada sebagian mushaf disajikan satu itu, satu ayat. Jadi maka saya usahakan bisa menyambung. Hamim ain sin qaf. Coba sama-sama mulai. Baca imam. Nah, berikutnya Luaha baca. Berikutnya Kifli baca. Ini Ibrahim mana Ibrahim? Ah, di sini saya pikir tidur lagi. Andang. Tak kuat. Harus kuat. Nah, ini kalau bagaimana kalau jadikan satu ayat. Jadi ada di sana dijadikan satu ayat, harus disambung. Nah, harus disambung. Kalau jadikan dua ayat berarti pisah bisa. Ya, meskipun nanti kalau jadikan satu ayat. Nah, anda Abin baca, harus baca, tidak ada istilahnya begini. Nah, harus baca. Enggak baca berdiri sampai jam 8 nanti. Ayo baca. Ayo baca. Kurang panjang sedikit. Nah, panjang sedikit padanya. Drahman baca. Mimnya izhar. Mim, baca mim sukun. Ulang. Pada aing. Ada mah hitungnya belum. Ibrahim baca. Nah, berikutnya Keluaha baca satu nafas. Baru empat itu. Tambahi dua lagi, kurang panjang. Diulang. Ayo baca Anas. Ayo baca. Benar-benar ke belakang aja kamu. Baca. Kurang panjang Anas. Kurang panjang. Ada ifa-nya di situ. ada ikhfa-nya. Ini perhatikan, jadi matikan, matikan, diganti.